A'azzakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit murojaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita yang pernah kita dapatkan, khususnya barangkali setahun yang lalu, agar supaya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan bimbingan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus di kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan masalah salat tarawih dan yang terkait. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sedikit kita mengingat tentang hukumnya. Para ulama mengatakan bahwasannya salat tarawih itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Wah, berarti ora wajib. Ya ora wajib, berarti ora apa-apa. Sayyid, masalah papa atau papa, ya, dosa atau tidak, ya. Memang kalau tidak melakukan sholat tarawih memang tidak dosa. Tapi menunjukkan tentang ya lemahnya iman dia. Kenapa? Sholat tarawih, ya. Sholat yang sangat ditekankan, yang kalau kita sedikit mengingat barangkali terkait dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melakukan sholat tarawih, harusnya orang yang beriman itu semangat. Jadi, nek ora semangat, ya sing kaya kowe bae ora semangat apa maning sing liyane. Contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sering kita dengar terkhusus di bulan Ramadan ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang dia itu menegakkan malam bulan Ramadan, mengisi malam bulan Ramadan dengan berdiri dengan qiyam, maksudnya salat. Mengisi malam bulan Ramadan dengan melakukan sholat, yaitu sholat tarawih, karena iman kepada Allah, karena mengharapkan balasan hanya dari Allah, maka balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa dia yang telah lewat, yang telah lalu. Kita semuanya kan mesti ngerasa di dosa. Akeh orang ngerasa tok, ya kan? Banyak dosanya. Nah, apalagi kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyam lailah. Siapa yang dia itu ya melakukan sholat, itu sholat tarawih, bersama dengan imam sampai selesai. Sampai selesai. Imamnya witir, ikut witir. Selesai, witir, nah baru. Nah, siapa yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, maka kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamu lailah, ditulis untuk dia pahala sholat sembah semalam penuh, ya, semalam suntuk. Nanti pak sholat full semalam baru isya nyampe adzan subuh. Nah, rondan dia nate, oh adzan subuh lebih Bali masjid ronda. Nah, sholat lah kayaknya tidak ada. Jarang lah, kalaupun ada ya mungkin orang yang sangat jarang sekali. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan, sholat tarawih ya sedelak, ya kan? Paling suwe-suwe ini ya sejam, itu lebih jarang sing sejam. Ya. Nek ana sholat tarawih sejam lah, biar jamaah sithik, ya kan? Sithik, jarang. Rata-rata ya setengah jam pendek, lebih suwe sing lula, jadi gawat-gawat teman. Padahal lebih setengah jam, ya kan? Padahal pahalane, walah masya Allah, kayak sholat sewengi full. Nah, keutamaan yang sangat besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ya kan, kebangetan. Nek misalnya ada sholat sing pahalanya kayak gini, dosanya diampuni, kayak pahala sholat semalam penuh. Ya kok orang kepengen gitu ya, kebangetan teman. Hei barakallahu fiikum. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sholat tarawih. Ya. Bolehkah dilakukan sendiri? Nah, neng masjid mbok suwe lah. Sholat dhewe kan bae, sing penting kan ya tarawih. Mending lah, ya kan? Daripada ora tarawih. Ya memang mending, ya kan? Memang mending. Tapi nek sholat dhewe kan ya pahalane ya pahala sholat dhewe, ya kan? Ndak dilipat gandakan menjadi 25 atau 27 kali. Kemudian tadi enggak dapat keutamaan seperti sholat semalam suntuk. Ya. Arep sholat dhewe kan nang omah lah suwengi. Barangkali kuwi baru menandingi. Itu juga belum tentu menandingi lu, ya kan? Belum tentu. Kenapa? Lah yang tadi kan dilipat gandakan 27 kali. Lagi ya, dewekannya pahalanya siji. Meskipun semaleman, ya kan? Meskipun semaleman. Kan eman-eman. Ya. Tapi ya, misalnya dalam kondisi tertentu, misal ya, safar, ya kan? Lah, kesel kita, gue nek mampir nang kene, mbok ngkus kadung leren sholat terawih, mbok orang yang kayak yang lanjut tekan ngumah malah misalkan atau tanggung nanti sebentar lagi sampai tempat tujuan misalnya wis lah tapi tarawih pripun lah tarawih ning omah dhewek ora apa-apa atau jamaah dengan keluarganya barangkali di rumah teman saparnya misal ya. Nah kalaupun sendiri maka boleh apa dalilnya di antara dalilnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan sholat tarawih sendiri seperti misal kisah yang diceritakan ya, oleh beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam misalkan yang diceritakan apa yang dilakukan di zaman Umar bin Khattab atau sebelum itu kita sedikit cerita di zaman Nabi dulu, biar lebih runtut kadang-kadang. Biar kita juga ngerti sejarahnya sholat tarawih. Terkait dengan sejarah sholat tarawih, diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau mengatakan, Salla fil masjid. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam salla fil masjid, fa salla bi sholatihi nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid, kemudian orang-orang pun ikut sholat di belakang beliau. Summa shalla al-qabilata fakasura an-nas. Kemudian di hari berikutnya Nabi sholat lagi, orang semakin banyak. Sholat tarawih maksudnya ini di bulan Ramadan. Summa ijtama'u al-lail ats-tsalitsah ya. Sumastama'u ats-tsalitsata falam yakhruj ilaihim. Kemudian di malam yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak keluar sementara mereka sudah semakin banyak di masjid semakin banyak. Hari pertama tidak begitu banyak. Hari kedua ya kan sudah dapat berita ini Nabi salat tadi malam kita salat bareng Nabi. Yang lainnya tidak ikut salat ikut. Semakin berikutnya semakin tersebar, semakin banyak yang kumpul. Tapi Nabi tidak keluar, tidak sholat bersama mereka. Ya, ketika sudah subuh, falamma asbah, qala qad ra'aitu alladhi sana'tum. Kata Nabi, aku tahu apa yang kalian kerjakan tadi malam, yaitu kumpul nunggu. Ngerti kan? Kemudian beliau mengatakan, falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidaklah menghalangiku untuk keluar sholat bersama kalian, illa anni khasyitu an tufradu alaikum, kecuali tidak lain kekhawatiranku kalau sholat itu menjadi wajib atas kalian. Intinya aku tidak keluar itu khawatir bu, malah jadi wajib nek metu terus nek sholat terus setiap malam kok sholat terawih terus, khawatir kemudian Allah mewajibkannya. Ini yang khawatirkan Nabi. Nah, kemudian Aisyah mengatakan wa dzalika fi Ramadan, itu di bulan Ramadan. Nah, berarti sholat tarawih. Inilah yang dikatakan oleh para ulama asal muasal sholat tarawih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, ya, dalam riwayat ini yang tadi kita baca dua hari, hari ketiga tidak. Ada riwayat yang lain yang di situ ada keraguan tiga hari, ya, hari keempat baru tidak. Intinya Nabi melakukan itu dua atau tiga kali. Baru setelah itu beliau tidak sholat lagi. Maksudnya tidak sholat tarawih di masjid, ya, sholat di rumah. Nah, kemudian ya sampai diriwayatkan dalam sebuah riwayat, setelah itu orang-orang sholat sendiri-sendiri di masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu dan membiarkannya, membiarkannya. Dan itu terus sampai terjadi sampai meninggalnya Nabi, sampai di zaman Abu Bakar, ya, sampai di zaman Umar. Nah, maksudnya orang-orang sholat sendiri. Di zaman Nabi terjadi itu dibiarkan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sholat tarawih sendiri itu boleh. Kenapa? Ada orang-orang yang melakukan dan Nabi ngerti, tahu, dan dibiarkan. Juga ya, yang diceritakan oleh Abdurrahman ibn Abdul Qadir, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadan ila al-masjid. Kata Abdurrahman ibn Abdul Qadir rahimahullah, aku keluar bersama dengan Umar bin Khattab menuju masjid di malam bulan Ramadan ketika Umar menjadi khalifah. Fa idzan nasu auja'a mutafarriqun. Kemudian beliau mendapati di masjid orang terpencar-pencar, ya, sholat terpencar-pencar. Yusalli rajulu li nafsihi. Ada orang yang sholat sendirian di masjid. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahtu. Ada juga di masjid itu, ya, orang yang sholat kemudian di belakangnya ada beberapa orang yang menjadi makmumnya. Macam-macam, ada yang sendirian. Sendirian mungkin ada beberapa. Yang ngelompok, ada yang imami juga ada. Dalam satu masjid. Ya. Kemudian, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat kondisi itu. Inni ara lau jama'tu ha'ula ala qari'in wahid lakana amsal. Saya melihat, kalau mereka itu dikumpulkan, ya, dengan satu imam, tentu ini akan lebih bagus. Kemudian ceritakan, itu perkataan Umar. Kemudian kata Abdurrahman bin Abdul Qadir rahimahullah, summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau pun bertekad, ya, mengumpulkan mereka, ya, benar-benar mengumpulkan mereka dengan diimami sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Nah, ini hadis ini juga menunjukkan, ya, Itu terjadi sampai di zaman Umar, orang itu tadi macam-macam sholat sendiri di beberapa titik masjid, ada yang sholat berjamaah. Ya. Dan sebagian ulama juga menjelaskan, bisa jadi dalam satu masjid ada beberapa jamaah, bukan jamaah sholat fardu, sehingga tidak masalah. Sebagian ulama mengatakan boleh, karena bukan sholat fardu. Sholat terawih di sini, sono, sana. Tidak kumpul jadi satu. Kemudian di zaman Umar inilah beliau mengumpulkan dan diawali dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini riwayat ya dari Abdurrahman ibn Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, apa yang terjadi di zaman Abu Bakar seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi boleh sendiri. Tetapi tadi, kalau berjamaah akan semakin baik. Baik. Kemudian, kaum muslimin rahimani wa rahimahullah. Perkara berikutnya, terkait dengan jumlah rokaatnya. Ya, terkait dengan jumlah rokaat. Jumlah rokaat sholat tarawih. Sebelum kita membicarakan jumlah rokaat sedikit, kita kasih gambaran secara global. Sholat tarawih, ada istilah sholat tarawih, ya. Ada sholat malam, qiyamul lail, ada sholat tahajud. Ya. Kata para ulama, sholat malam atau qiyamul lail itu adalah nama yang umum. Nama yang umum. Sehingga masuk pada penamaan sholat malam, sholat tahajud, itu kalau dilakukan setelah tidur, ya, tidur, bangun, kemudian melakukan sholat malam itu, maka itu disebut sholat tahajud. Nah, kalau dilakukan di awal waktu, di bulan Ramadan, itu disebut dengan sholat tarawih. Kalau secara umum, itu sholat malam. Para ulama mengatakan, ya khilaf, apakah sholat dinilai, sholat malam atau dihitung sholat malam itu sejak kapan? Sebagian mengatakan setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya, itu baru dianggap sholat malam. Ada yang mengatakan setelah maghrib, selain sholat rawatib. Ya, maka itu sudah dianggap sholat malam. Ala kulli hal, ada khilaf di sana. Ya. Barangkali suatu saat pas pembahasannya kita ringkas saja di sini. Tayyip, kembali di sini. Nah, kalau kita sudah memahami bahwasanya sholat malam itu ya, nama umum, kemudian sholat tarawih juga termasuk sholat malam. Ya, tetapi dilakukan di awal malam setelah sholat isya dan di bulan Ramadan, maka kita akan memahami hadis-hadis berikut ini. Diceritakan ya, atau disebutkan ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan atau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata raqah. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di Ramadan atau di luar Ramadan, nah ini di Ramadan atau di luar Ramadan, salat malamnya itu lebih dari 11 rakaat. Kata Isa, Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, kalau di Ramadan berarti salat tarawih, atau di luar bulan Ramadan, Nabi tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Dalam hadis yang lainnya 13 rakaat. Baik. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang riwayat 13 rakaat juga ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, ini prakteknya Nabi. Ini prakteknya Nabi. Berarti prakteknya Nabi itu 11 rakaat atau 13 sudah termasuk witir. Pertanyaannya, boleh enggak lebih dari itu atau kurang dari itu? Nah, kan? Tayyib. Para ulama mengatakan yang khulasahnya atau kesimpulannya boleh kurang ataupun lebih. Hanya saja para ulama berbeda terkait dengan mana yang afdol. Yang paling afdol itu yang mana? Sebagian ulama mengatakan yang afdol adalah jumlah yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 11 atau 13. Kenapa? Oh, itu yang dikerjakan Nabi berarti lebih afdol. Meskipun boleh lebih. Dasar atau dalil para ulama yang mengatakan sholat tarawih itu lebih dari itu, lebih dari yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Faida fashita subha fa'autir biwahida. Sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Kalau kamu khawatir masuk sholat subuh, masuk waktu subuh, maka berwitirlah dengan satu rakaat. Baik, hadis ini ketika Nabi mengatakan sholat malam itu dua rakaat tidak menunjukkan batas penting dua rakaat, ya. Salam dua rakaat, salam dua rakaat, salam batasnya berapa? Di sini Nabi tidak memberikan batasan. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada batasan jumlah rakaat, batasan maksimal tidak ada. Nah, terlebih lagi, praktek di zaman para sahabat. Praktek di zaman para sahabat itu ada yang lebih, ya. Ada yang lebih daripada itu. Ada riwayat, ya, di zaman Umar maksudnya. Sebelum atau setelah dikumpulkan tadi itu. Sholat bersama Ubay atau bersama dengan sahabat yang lainnya, ya. Ada beberapa riwayat, barangkali saya sebutkan secara ringkas, ya. Di zaman Umar bin Khattab, ketika diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan juga kadang diimami oleh Tamim Ad-Dari, ya. Kedua-duanya para sahabat, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, ada riwayat 11 rakaat. Nah, sudah termasuk witir. Ada riwayat 20 rakaat. Ya, ada riwayat 20 rakaat. Ini zaman Umar, ya. Kemudian juga ada riwayat 30 rakaat, ya, 39 rakaat, ya, riwayat 39 rakaat. Jadi 36 atau namanya tarawih, kemudian witir tiga. Zaman Umar, nah ini kalau ini di zaman Umar bin Abdul Aziz yang didapati ya, riwayat Imam Malik, termasuk amalan penduduk Madinah sampai di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu mereka melakukan sholat 36 rakaat dan witir 3. Kemudian juga ada riwayat dari Al-Hasan ibn Ubaidillah, apa yang dilakukan, yang diimami oleh Abdurrahman ibn Aswad. Beliau menceritakan, Abdurrahman ibn Aswad mengimami sholat Ramadan atau sholat tarawih di bulan Ramadan, ya, 40 rakaat dan witir 9. Berarti totalnya 49 rakaat. Nah, mau milih yang mana? 49 rakaat? Baik. Nah, ini riwayat yang pernah yang ada, sehingga dari sini para ulama menyimpulkan di antaranya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa hadza kulluhu sta'il." Ini semuanya boleh. Ini semuanya boleh. Fa kaifa ma qama fi Ramadan min hadhihi al-wujub faqad ahsan. Maka ya, yang manapun dari pilihan tadi itu seseorang melakukan sholat di bulan Ramadan, ya, maka itu bagus. Kemudian kata beliau wal afdal. Terus yang afdal yang mana? Kata beliau wal afdal yakhtalifu bikhtilafi ahwalil musalli. Yang afdal, nah, afdalnya itu beda-beda. Beda-beda, afdolnya itu beda-beda sesuai dengan keadaan orang-orang yang sholat. Ya. Kata beliau, fa'in kana minhum ihtimalun li tulil qiyam, fal qiyamu bi asr raka'at wa thalathin ya, ba'daha. Maka kalau kondisi yang pertama, kalau orang-orang itu, orang-orang yang sholat itu mampu melakukan sholat dengan bacaan yang panjang, bacaannya panjang seperti yang dilakukan Nabi, panjang-panjang, maka dalam kondisi seperti itu bagusnya sholatnya ya 10 rakaat dan 3 setelahnya, atau 8 plus 3 setelahnya, ya seperti riwayat tadi. Intinya seperti yang dilakukan Nabi. Kalau mau sedikit ya, kayak yang dilakukan Nabi 11 atau 13, ya sing gawa aja pendek ya, jaluk sing pendek, jumlahnya sedikit. Nah, kuwi kayaknya sing paling penak kuwi ya kan. Ya itulah menunjukkan kondisi keimanan kita memang ya demikianlah. Ya mending lah, alhamdulillah ya kan. Mending, alhamdulillah masih mau sholat tarawih jamaah nganti rampung, alhamdulillah, masyaallah. Barakallahu fikum. Ini yang afdal. Ya. Kemudian beliau mengatakan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya setiap malamnya baik di Ramadan ataupun tidak. Inilah yang afdal kalau seperti itu. Wa in kanu la yahtamiluna fil qiyam fal qiyam bi 20 raka'ah wal afdal. Kata beliau, kalau orang-orang yang sholat itu tidak mampu sepanjang itu bacaannya seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit gambaran ya, ada riwayat Nabi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu wasallam, beliau sholat malamnya itu sampai mendekati subuh. Ya. Sholat malamnya itu sampai mendekati subuh. Maka tadi yang muncul sabda Nabi, man qama ma'al imami hatta yang sharif kutiba lahu qiyama laylah atau qiyamu laylah. Siapa yang sholat malam sampai selesai bersama imam itu ditulis seperti sholat semalam suntuk. Nah, ini diantara riwayatnya itu terkait dengan Nabi sholatnya itu panjang sampai hampir subuh. Kemudian para sahabat mengatakan, kenapa tidak sekalian sampai subuh, mendekati subuh gitu. Ini sudah dekat, ya. Cuma nah, tanggung kayak sedikit lagi lah. Ya bu, sekalian tinggal sahur kayak gitu misalkan. Tok makan sahur ya sekitar 10 menit terus subuh kan pas gitu. Nah terus tadi Nabi mengatakan itu, kalaupun tidak sampai subuh, kamu sholat sampai selesai bersama imam itu kayak sholat semalam suntuk. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan, nek sholat bareng imam sudah ditulis semalam suntuk lah, ngapa-ngapa tidak suwe-suwe. Toh juga ditulis semalam suntuk, ya tetap beda kan standar. Semalam suntuk dengan kualitas yang berbeda. Dari sisi panjang mungkin dianggap sama, tapi kualitas kan berbeda. Nah, barakallahu fikum. Nah itu. Nah, kalau kita mampu sepanjang itu, nah ya sudah, itu yang paling afdal seperti yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi kalau kata Syekhul Islam, kalau tidak mampu melakukan seperti itu, maka 20 rakaat, nah bal qiyamu bi 20 rakaat fa huwal afdal. Maka sholat dengan 20 rakaat itu yang afdal. Wa huwal ladzi ya. Naam, ya'mal bihi aktsarul muslimin. Itulah yang banyak dilakukan oleh atau yang mampu dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Fa innahu wasatun bainal asr wal arba'in. Itu pertengahan antara 10 dengan 40. Nah, tengah-tengah. Berarti 20 plus 3, 23. Fa iqama bi 40 wa ghairiha jaza dzalik. Kalau mau sampai 40 ya boleh. Wala yukrah syai'un min dzalik, tidak makruh sama sekali ya, tidak dibenci sama sekali. Nah. Baik. Itu kurang lebih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga di sini maksud saya ya, tidak perlu dipermasalahkan kae salate wong 11 ya. Yang sana 23, yang di sana 36, yang masjid di sana 49. Ya, monggo milih yang mana gitu ya. Kalau ada masjid yang 11 ya kan, pendek ya. Yang sana pendek juga tapi 49. Nah, pilih yang mana? Pilih yang 11 sama pendek cepet sih ya, gitu ya. Itu yang paling banyak dipilih oleh kaum muslim. Ya, kalau lihat-lihat afdolnya sih ya, ya tadi semakin banyak semakin afdol kalau memang kode baik dari sisi, kalau sama saja dari sisi pendeknya. Nah, tetapi ala kuliah khilaf terkait dengan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, kemudian jam segini. Nah, saya barakallahu fikum. Barangkali satu poin lagi sebelum mengisi pertanyaan. Terkait dengan sholat yang dikenal atau sebagian kaum muslimin mengistilahkan dengan sholat al-iftitah atau sholat istiftah, sholat pembukaan yang sebagian masjid. Ya, setelah sholat sunnah 2 rakaat, ya, kemudian sebagian ada kultum macam-macam, walaupun ini tidak terkait, ya, kultum itu ulang tidak harus, ya, tidak harus ada dan tidak ada kaitannya dengan sholat tarawih, ya, bu khawatir, jadi setiap Ramadan saat burungi tarawih anak kultum, berarti ya sunnahnya anak kultum, nah, orang anak kultum berarti wah sunnah, kayak, ah, salah kemana yang begitu kan? Tidak ada kaitannya, ya, tidak ada kaitannya, dan bukan termasuk tidak terkait, ya. Bahkan kalau itu dianggap terkait dengan sholat tarawih, nah ini bahaya, nah, bisa masuk ke dalam bid'ah. Tayyib. Nah, kadang sebagian sebelum memulai sholat tarawih berjamaah, nah, diumumkan, ya, monggo masing-masing sholat iftitah 2 rakaat dulu. Nah, ada sebagian masjid yang. Bagaimana status Sholat iftitah, sholat dua rakaat ringan atau cepat. Cepat maksudnya cepat bukan. Oh, kayak ayam matuk makanannya bukan ya. Cuma ninah tetap. Bagaimana statusnya? Tayyib. Pertama, pernah dan itu sesuatu yang memang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi, nah, tapinya nanti belakang. Apa yang menunjukkan Nabi alaihi salatu wasalam pernah melakukan ini? Hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili li yusalli iftataha salatahu bi raka'ataini khafifatain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di malam hari untuk melakukan sholat, beliau membuka sholat beliau, ya, melakukan iftitah. Iftitah itu membuka, ya. Kemudian dikenal mereka sebagai sholat iftitah. Membuka atau memulai sholat beliau dengan dua rakaat yang ringan. Mulai dengan dua rakaat yang ringan. Nah, demikian juga beberapa riwayat yang lain, ada juga dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Para ulama menjelaskan salat dua rakaat yang ringan ini itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika salat malam yang didahului oleh tidur, maksudnya bangun tidur, ya, melakukan sholat, maka sunnahnya diawali dengan dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan. Adapun, ya, kalau tidak diawali dengan tidur, ya, seperti sholat tarawih, maka tidak disyariatkan sholat iftitah. Pertama, sholat-sholat tarawih yang praktekkan Nabi alaihi salatu wasalam yang tadi sebagian riwayat yang kita baca, tidak ada riwayat beliau memulai dengan dua rakaat yang ringan. Demikian juga riwayat-riwayat sholat tarawih di zaman para sahabat. Di zaman Umar sampai tadi, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ini tidak ada riwayat, sholat iftitah terlebih dahulu, baru kemudian sholat tarawih bareng-bareng. Tidak ada. Tayyib. Dan itu pun tidak harus. Maksudnya, kalaupun bangun malam, ya, tidak harus diawali dengan dua rakaat yang ringan. Langsung panjang pun dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ya. Dia mengatakan, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha bil baqarah. Aku pernah sholat malam, ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membuka, memulai sholat malam beliau iftitahnya apa? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Panjang apa pendek? Dua juz lebih, hampir dua setengah juz. Itu satu rakaatnya. Iya. Bukan lah. Sebenarnya kan alif lam mim box wis Al-Baqarah. Terus langsung takbir Allahu Akbar. Tadi malam, cerita. Saya mulai sholat malam saya dengan surat Al-Baqarah. Mantep ya. Cuma alif lam mim tok. Kan Al-Baqarah. Iya, barakallahu. Iya, cuma bukan satu surat. Pembukaan. Iya, barakallahu. Nah. Nabi memulai dengan sholat Al-Baqarah. Jadi, sholat iftitah itu disyariatkan bagi orang yang bangun tidur. Supaya fresh dulu, gak kaget ya gitu lah ya. Nah, fresh dulu. Baik, itu barangkali nanti poin yang lainnya, ya, barangkali pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Barangkali pertanyaan nanti kita menjawab yang memang bisa dijawab. Ada pertanyaan? Waktu dulu. jenenge arep dibahas. Cuman waktune kedawan dadine ya. Tayib. Nah. Paslah. Nah, mau dijawab sekarang di dalam pertanyaan. Jadi tidak menyalahi aturan. Aturannya kan harusnya mau wis berhenti kemudian tanya jawab. Nah, ini pas tanya jawabnya memang sing arep dibahas. Tayib barakallahu fikum. Terkait dengan sholat sunnah setelah melakukan sholat witir, ya. Sholat sunnah setelah melakukan sholat witir. Pernah dipraktekkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah dipraktekkan sendiri. Berarti apa? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya seperti yang di ceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang bagus, ya. Nah, ada penguat dari yang lainnya. Disebutkan oleh Ummu Salamah, kana yarka'u raka'ataini, ya. Ba'dal witri wa huwa jalisun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan dua rakaat salat dua rakaat setelah witir. Melakukan salat rakaat setelah witir dalam keadaan beliau itu duduk. Ya kan kita tahu salat sunnah itu enggak harus berdiri, ya kan? Sholat sunnah tidak harus berdiri. Barangkali ini beliau sudah capek, ya kan? Sudah capek, sudah sholat lama, panjang, sehingga terakhir beliau sholat sambil duduk. Nah. Kemudian, ya, hadis ini, ya, hadis ini menunjukkan tadi bahwasanya Nabi sendiri itu mempraktekkan itu. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, jika sudah sholat witir di awal malam tadi, misalkan sholat tarawih, karena pengen dapat pahala sholat semalam tutup, imamnya witir ikut witir. Tapi kemudian bangun malam, ya, lah, emang orang sholat, ya nggak apa-apa sholat. Dan tidak ada batasan cuma dua rakaat. Nah, Nabi melakukan dua rakaat, perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan pembatasan. Ya. Tidak menunjukkan sebatas perkataan. Ya. Seorang sahabat itu menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi, kemudian di situ menyebutkan bilangan, itu tidak menunjukkan pembatasan. Tidak menunjukkan pembatasan. Nah, sehingga boleh lebih daripada itu dengan syarat tidak melakukan witir lagi. Karena di sana ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sanad yang hasan juga dalam riwayat Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Nah, baik. Kemudian ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu terkait dengan bolehnya sholat lagi meskipun sudah sholat witir. Maka misalnya, tadi sudah sholat witir bersama dengan imam, kemudian ya dia pengen tadarus Al-Quran di masjid, batal misalnya. Ah, wudu di situ lah. Wudu. Terus lah, tapi wis witir boleh sholat setelah wudu dah, ya? Tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Sholat setelah wudu. Sholat ba'dal wudu, terus, atau keluar pulang dulu, barangkali menghabiskan kolaknya yang belum habis gitu ya. Nah, nang masjid bae lah. Nek, baca Quran nang omah, pada reang kayak gitu misalnya ya. Nah, sebalik nang masjid mana ini? Tahiyatul masjid lagi ya enggak apa-apa ya. Nah, enggak masalah. Kemudian nanti malam bangun sholat malam lagi, ya tidak masalah. Sambil nunggu sahur, sahurnya jadi urung dadi-dadi misalkan, ya kan, istrinya lagi bikin masak, ini sudah bangun ya, ngancani, tapi ngancani masak delengin kok, ya kan? Ya mending karo sholat, ya kan? Mbok sing didelengin malah apa ya? Jadi grogi, ya kan? Masaknya jadi orang anu mau didelengi baik, ayo barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu boleh. Kemudian di sini ada pertanyaan. Hei, berubah ya ternyata. Nah, pertanyaannya sama saja. Nah, sholat tahajud sebelum sahur, padahal sudah sholat tarawih dan witir. Nah, tidak apa-apa, barakallahu fikum, sebagaimana tadi. Sehingga para ulama menyimpulkan sholat witir itu setelahnya boleh melakukan sholat yang baik. Meskipun asalnya sholat witir itu adalah sholat sebagai penutup asalnya, ya kan? Sebagaimana apa namanya sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-witru rak'atun min akhiril laili. Witir itu ya satu rakaat di akhir malam. Di akhir malam. Dan juga riwayat-riwayat yang semisalnya. Tetapi ini menunjukkan tidak harus, ya. Tidak harus. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Yang lain? Oke. Iya. Enggak ada. Itu. Jumlahnya sedikit, tapi mendekati sunnah atau sesuai dengan sunnah. Yang satunya lagi, jumlahnya banyak, tetapi ya sedikit jauh dari sunnah, anak bid'ah-bid'ahnya, nah itu. Lebih baik mana? Maka di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ya muwafaqatu sunnah afdal ya min kasratil ibadah. Ya. Bahwasanya sesuai dengan sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan banyaknya ibadah. Sedikit tapi sesuai sunnah itu lebih baik. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, misalkan diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan hidup dan mati. Mati dan hidup. Dia berluakum untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ahsanu amalan. Yang paling bagus amalnya. Tidak kemudian di situ Allah mengatakan. Tidaklah Allah mengatakan. Aksaru amalan. Yang paling banyak amalnya. Tidak. Untuk menguji siapa yang paling bagus amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Tidak. Ini satu. Juga kisah hadis yang barangkali ma'ruf di antara kita. Ketika ada dua orang yang safar, kemudian kehabisan air, masuk waktu sholat. Kalau air yang sisa terlalu buat tinggal minum. Tidak mungkin buat berwudu. Nah, maka mereka pun udahlah tayamum saja. Akhirnya mereka tayamum dua orang ini. Kemudian sholat di waktu yang memang misalkan zuhur ya. Intinya sholat yang memang pas itu. Habis sholat selesai, tayamum sholat sudah beres. Setelah sholatnya selesai, jalan, kemudian dapat air. Padahal masih di waktu sholat saja. Misalkan zuhur, masih di waktu sholat zuhur. Nah, kemudian berselisih mereka. Ini kan masih waktu sholat zuhur, kita dapat air nih. Harusnya sholat tadi kita ganti satunya. Satu yang tidak, sudah terjadi, sudah sah kok. Itu kita mampunya kayak tadi, ya sudah kayak tadi. Jadi gak harus mengulangi ya. Jadi akhirnya satunya mengulangi wudhu, mengulangi sholat zuhurnya, sholatnya intinya ya, tidak menyebutkan dalam riwayat itu tidak disebutkan sholat apa. Cuman sekedar contoh saja, misalkan sholat zuhur gitu ya. Kemudian yang satunya lagi tidak mengulangi sholatnya. Tidak mengulangi sholatnya. Nah, setelah pulang diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dua kasus ini atau kasus ini dengan dua cara pensikapan yang berbeda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang sholatnya tidak diulang, yang sholat dengan tayamum tadi tok, nggak sholat lagi. Nabi mengatakan ashabta sunnah wa ajza'atka sholatuk. Engkau pas dengan sunnah, pas dengan ajaran, dengan bimbingan. Ya, dan sholatmu sudah cukup buatmu. Kemudian yang kedua, kepada orang yang mengulangi sholatnya, Nabi mengatakan laka ya ajru marratain, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Engkau mendapatkan pahala dua kali. Engkau mendapatkan pahala dua kali. Satunya Nabi mengatakan kamu pas sesuai dengan ajaran. Yang satunya kamu dapat pahala dua kali. Nah, lebih gede mana mas pahalanya? Yang dua kali ya. Ya kan dua kali. Ini cuma sekali berarti, Bob. Nah, lebih bagus mana penilaiannya? Eh? Ya? Yang pertama. Kenapa? Kok bisa? Wong ini sekali sholatnya, ya. Yang satunya lagi dikatakan kamu dapat pahala dua kali. Ya, pahala sekali sama pahala dua kali banyakan mana? Pertanyaannya sudah menggiring namanya itu ya. Apa mas? Kenapa? Lah, yang tadi dapat pahala dua. Apa pahala sunnah lebih besar daripada pahala yang satu lagi sholatnya itu? Nah, misal ini ya, sebelum ini untuk lebih memudahkan pemahaman, antum kan tulab lah ya, santri, ulangan, tes misalkan, ngerjakan, padahal ngumpulkan. Nah, terus satunya lagi ngumpulkan, nah, pas ya, tepat. Jawabanmu tepat. Tapi gak dikasih tahu nilai berapa. Cuman kasih tahu jawabanmu tepat persis. Sudah. Satunya lagi. Ya, kamu dapat nilai sekian lah. Nah, dapat nilai sekian. Sebutkan misalnya. Maka para ulama mengatakan yang sesuai dengan sunnah, Nabi mengatakan engkau sesuai dengan ajaran, tepat sesuai dengan ajaran, itu yang lebih bagus. Sementara yang satunya lagi, cuma Nabi mengatakan engkau dapat pahala dua kali. Ini untuk menghibur. Ya, bukan, kamu itu gak sesuai dengan sunnah. Coba kalau dikatakan kayak gitu. Ya kan? Ya, aduh. Gak apa-apa maksudnya. Tetap dapat pahala, dapat dua maning, ya kan? Tapi sesuai dengan sunnah, yang sesuai sunnah ini, nah gitu loh. Yang setepat ini kamu, ya pokoknya dapat pahala lah. Nggak dikatakan tidak sesuai sunnah, nggak dikatakan kayak gitu. Sama seperti ini kamu dapat nilai berapa? Dapat nilai, misalkan 80. Nilai maksimalnya berapa? Lah, pokoknya kamu dapat 80. Nah. Atau bahkan bisa jadi, misal, kamu dapat nilai, ini sih bukan berbeda lah ya. Kamu dapat nilai 10. Nah, misal. 10 sih. Terus maksimalnya berapa? Gurunya memang ngomong maksimal 100, enggak pena ya kan? ya kan? Misal itu ya, ini melasi ini bocah, bener ini cicik tok, misal ya, misal ini tidak berarti sama persis dengan tadi, cuman untuk memudahkan gambaran saja. Aduh melasi teman ya bocah soalnya 10 bener cicik tok. Terus ditanya, muridnya tanya, ah, saya dapat nilai berapa Ustaz? Dapat nilai 10. Wah, biasa. Jadi dia senang. Dapat 10 ini. Ya. Dapat nilai 10. Nah. Yang satunya lagi, temannya bilang, ah, pas kamu jawabannya tepat semua. Nah, kayak gitu. Kurang lebih. Nah, Allahu a'lam. Jadi, para ulama mengatakan, Nabi SAW itu tadi tidak mengatakan, yang satunya mengatakan kamu sesuai sunnah, yang tadi satunya tidak mengatakan kamu salah. Tidak. Bukan kamu tidak sesuai sunnah juga tidak. Tetapi mengatakan engkau mendapatkan pahala dua kali untuk menghibur. Ya. Sehingga tidak merasa disalahkan. Jadi tetap yang berarti jangan kemudian nanti kita ketemu kasus ini yang kita contoh yang mana? Tentu yang pertama, yang sesuai dengan sunnah. Bukan contoh yang dapat pahala dua rakaat, dua sholat lah. Lah kok malah memilih yang itu sementara Nabi mengatakan yang ini tuh yang tepat. Kayak gitu. Pahalanya berapa? Wallahu a'lam. Jelas yang lebih dari sekedar yang dua sholat tadi. Nah, jadi dari sini kita mengetahui yang paling baik adalah mana yang sesuai dengan sunnah orang yang penting akeh. Akeh tapi tidak sesuai sunnah ya bisa jadi malah percuma. Bisa jadi. Walaupun kalau bisa dikatakan bid'ahnya itu terpisah dengan sholatnya itu. Maksudnya amalan yang terpisah. Ya sholatnya ya dapat pahala tetap. Cuman ya dapat pahala. Dapat dosa bid'ah juga. Ini wallahu a'lam bishawab. Dan juga barangkali kita ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anha, al-ittisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Ya, al-ittisad fi sunnah, sederhana dalam sunnah, sesuai dengan sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan al-ijtihad bersungguh-sungguh ya, tetapi dalam bid'ah. Barakallahu fikum, itu barangkali. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah melebihi waktunya ini. Kalau buka puasa ini pas wajib apa? Wajib apa? Nah, kalau buka puasa, jadi pertama jawab azan pertama tidak wajib. Nah, ya kan? Tidak wajib. Cuman ya tadi seperti yang sudah pernah kita bahas ya, sangat ditekankan. Sunnah. Tayyib. Kalau makan bisa sambil menjawab ya. Ya dilakukan saja, ya kan, tidak masalah. Misalkan berhenti dulu mengunyahnya, ya kan. Makanya kira-kira pas mau jawab kue, aja pas bareng karung lep masukkan, ya kan. Kira-kira dipasin lah. Selesai ngunyah, kue pas sambil bisa jawab, nah kayak gitu. Jadi baru jawab baru masukkan lagi, nah, orangnya ada. Pas punya selesai jawab baru masukkan lagi, ya kan. Bukan pas mau jawab masukkan, ya sudah, bisa jadi pada keluar semua itu namanya nyembur, kasihan temannya yang di depannya ya kan, barangkali. Nah itu barangkali wallahu a'lam bissawab. Oke. Tidak. Nah, oh, wallahu a'lam bissawab ya. Kita tidak mendapati ada riwayat-riwayat dan para ulama juga mengatakan tidak ada doa-doa khusus antara rokaat-rokaat sholat tarawih. Entah dalam dua rokaat ataupun dalam jeda yang empat rokaat. Tidak ada doa-doa khusus entah dibaca sendiri-sendiri atau dibaca secara berjamaah. Nah, dan istilah tarawih yang dikatakan oleh para ulama itu disebabkan karena ada istirahat ya. Ada istirahat yang juga dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Aisyah yang ketika beliau menggambarkan tentang sholat malam Nabi SAW ya, 4 rakaat La tas'al an turihinna wa husnihinna. Janganlah kamu mempertanyakan. Tidak usah ditanyakan. Ya sudah dikenalah panjangnya dan bagusnya. Maksudnya kemudian 4 rukaan lagi panjang dan bagus. Nah ini sementara tadi ada hadis Nabi sholat malam itu 2 rukaat menunjukkan bahwasanya 2 rukaat salam langsung lagi naik baru kemudian istirahat. Nah, dari sini para ulama mengatakan ada istirahat setiap 4 rukaat. Seolah-olah itu kayak 4 rukaat kemudian 4 rukaat ya gitu seolah-olah. Padahal 2 rukaat kemudian istirahat yang cukup panjang ya. Kemudian 2 rukaat yang seperti nyambung kayak 4 rukaat. Nah, sehingga dari situ para ulama menyimpulkan ada istilahnya apa? Ada istirahat sehingga disebut dengan salat tarawih ya. Ada tarawih di situ, ada istirahat di situ sehingga disebut dengan salat tarawih. Dan tidak ada riwayat tentang membaca doa-doa tertentu. Maka apapun yang dilakukan ketika itu membaca Al-Qur'an atau zikir-zikir yang secara umum istighfar atau apapun itu maka diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan kalau menentukan zikir ini dibaca secara khusus antara salat tarawih tadi antara rakaat-rakaat tadi ya dengan kaifiah yang khusus ya, zikirnya khusus, tata caranya khusus misalkan, maka itu termasuk ya bid'ah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itu barangkali. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.